yang ada hanya celaka. Putri lagi gak masuk, ini Rara. Begitu ya. Rara. Iya, Maci. Maci nak tanya. Mau uji dia punya ingatan. Nah, lo. Masih ingat atau tidak? Kira-kira persembahan Rara yang lewat? Apa koreksi, Maci? Lewat mana, Maci? Dan mogot. Oh. Sebelumnya, masuk nih. Oke, okay, ayo. Mental, Maci. Mentalnya kurang. Mentalnya kurang. Ya, terus. Enggak tahu. Yang dipuji. Yang pasti. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja. Kayak Rara barusan noleh ke kita minta tolong. Kayak minta tolong. Dipikir. Kan sama-sama orang Sumatera Selatan. Boleh lah dia minta tolong. Tapi aku lupa. Lupa. Dia mentalnya kan kemarin kayak deg-degan aja bagus. Gimana kalau percaya dirinya penuh. Irfan itu Irfan memang luar biasa ya. Aduh Irfan. Pendek orangnya panjang akalnya. Panjang ingatannya. Apa-apa kak pendek orangnya? Apa? Panjang ingatannya. Panjang akal. Waduh. Iya. Ingatannya Irfan itu memang panjang. Gosip dari 2010 masih ingat ya. Oke. Yang pasti-pasti sayang. Yang pasti yang kamu ingat betul. Itu. Ya. Itu ya. Tapi malam ini dia sudah membayar lunas. Sudah memperbaiki dirinya menjadi lebih sudah, baik ya. Progresnya sudah lebih bagus ya. Ini yang saya mau ya. Waktu dulu, waktu persembahan dia kemarin itu dia sangat terlihat sekali mentalnya memang belum siap. Ya. Tapi malam hari ini dari apa pandangan matanya ya, gesturnya dia sudah menunjukkan ada progres di situ. Masa sih? Iya dong. Ya. Dan Makci senang sekali ya malam hari ini kamu membuat banyak improvisasi ya. Dan Makci menganggap ini adalah strong point ya, selalu membahasakan dengan strong point, kekuatan yang kuat kamu di dalam lagu ini. Ada improvisasi yang kamu buat yang menurut saya, menurut kami barangkali itu spontanitas atau apa? Dari ide Kak Adibal juga. Ide Kak Adibal, ya, itu bukan spontanitas ya. Memang ini yang saya mau. Jadi setiap peserta itu saya menyarankan untuk membuat improvisasi yang sudah direncanakan. Ya.